Mitra bisnis di koran internet, Kwik Kian Gi mengulas berbagai keanehan dan kejanggalan di balik kepergian mantan Menkyu Sri Mulyani untuk menjadi pejabat World Bank lengkap dengan sepak terjang generasi penerus Barclays Mafia yang saat ini telah berubah wajah menjadi organisasi tanpa bentuk namun tetap memiliki militansi yang sama terhadap lembaga dan negara yang telah menjatuhkan Indonesia ke dalam jebakan hutang. Untuk melanjutkan pembahasan tentang generasi baru Barclays Mafia, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak menulis Barclays Mafia dan generasi penerusnya sangat loyal dan militan pada kepentingan lembaga pemberi hutang. Bahkan mereka lebih memilih menekan bangsa sendiri untuk kepentingan World Bank serta IMF. Iya, betul. Akhir buktinya kan bertubi-tubi kan, saya ditekan dulu. Itu yang waktu ada sidang khusus, sidang kabinet khusus, terus kemudian di, ya itu semua saya beberkan di sana. Seperti yang saya tulis, saya alami sendiri. Setiap ada pikiran dari saya ketika sebagai Menko yang mau independen, yang lebih logis kan terus dilaporkan, terus ditegur, terus ditekan gitu kan. Lantas menurut Bapak, apa motif mereka mengorbankan bangsa sendiri untuk kepentingan asing, Pak Kwik? Itu yang menjadi bahan diskusi di kalangan orang-orang yang non-Barclays Mafia. Sebetulnya apa motifnya itu? Motifnya apa kok sampai mau menjadi apa? Instrumen yang sampai seperti itu motifnya apa kira-kira gitu? Gak bisa ngerti kita. Apa cuma ideologi saja? Memang yakin betul bahwa Indonesia maju kalau dibeginikan, you know. Jika kita melihat paham serta ideologi liberal yang mereka usung, tampaknya mereka yakin pada paham itu ya, Pak? Nah, iya memang. Ya, mereka yakin betul gitu ya. Ya mungkin, besar kemungkinan itu. Keyakinan yang sesat kan, yang tidak betul sama sekali kan. Jadi melalui tulisan terbaru ini, Bapak kembali menekankan bahwa Indonesia masih belum memiliki kemandirian, begitu Pak Kwik? Iya. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa di dalam tubuh bangsa ini ada elit yang lebih pro kepada kekuatan asing. Nah, yang menggambarkan kan bukan saya. Orang-orang asing semua, Jeffrey Winters, John Pilger, Brad Simpson, semua kan itu yang menulis. Jadi bangsa kita bisa dikatakan tidak punya harga diri lagi dong, Pak? Memang ini sudah bangsa di mata mereka udah tidak ada, udah bangsa yang hina dina. Oleh karena Indonesia betul-betul tidak dianggap sama sekali udah. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.